بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun, pasal yang berikutnya. Wa idza warada 'ala al-qari man fihi fadilatun min 'ilmin aw salahin aw syarafin. Apabila datang kepada orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim, lalu datang kepadanya orang yang dia punya keutamaan, ataukah dia punya ilmu, ataukah dia termasuk orang yang saleh atau memiliki kemuliaan, au sinnin ma'usiyanatin, ataukah dia orang yang berumur di mana dia menjaga dirinya, punya kehormatan, au lahu hurmatun bi wilayatin au wiladatin au ghairihima, ataukah yang lewat kepada orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut adalah seorang yang punya kehormatan, punya kemuliaan. Apakah disebabkan karena dia punya wilayah, punya kekuasaan, ya, punya jabatan, ataukah ada hubungan yang lewat ini pernah melahirkannya, atau ada hubungan antara anak dengan orang tua, atau selainnya. Yang jelas yang lewat itu adalah orang yang punya keutamaan. Maka beliau mengatakan fala ba'sa bil qiyami lahu, maka tidak mengapa berdiri untuk menyambutnya, ala sabilil ihtirami wal ikram, dengan maksud berdiri tersebut adalah untuk menghormati dan memuliakan. Untuk menghormatinya dan memuliakan. La lirriya'i wal-i'zam. Bukan untuk riya'. Sengaja menampakkan wajah di hadapan orang yang punya keutamaan tersebut karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Bukan karena itu. Dan bukan pula dengan tujuan al-i'zam. Mengagungkan. Ya, berdiri karena mengagungkannya. Bukan dengan tujuan itu, tapi dia berdiri hanya karena penyambutan. Ya, dia punya keutamaan, maka dia datang. Apakah dia berstatus sebagai tamu, atau mungkin dia datang dari safar, perjalanan, maka dianjurkan dan diperbolehkan bagi kita untuk berdiri menjemputnya sebagai tanda penghormatan. Bal dzalika mustahabbun, bahkan yang demikian ini adalah perkara yang disunnahkan, disukai. Ya, orang tua datang, kita berdiri. Ya, menjemputnya. Sebagai bentuk kita memuliakan dia sebagai tamu, atau sebagai seorang yang baru datang dari safar atau punya keutamaan tertentu. Ya, dengan tujuan ihtiram. menghormati. Dan bukan dari adab apabila orang-orang yang memiliki keutamaan tersebut atau orang datang dari safar yang dia punya keutamaan, kita duduk saja, ya, menunggu sampai orang itu datang. Bahkan ini bukan dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang adab adalah kita berdiri menyambutnya. Wa qad thabata al-qiyam lil-ikram min fi'l an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah sahih berdiri untuk menyambut seseorang dalam rangka menghormati telah datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashhabihi radhiyallahu anhum bihadratihi wa biamrih. Dan juga telah datang dari perbuatan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum di hadapan Rasulullah bahkan berdasarkan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahum min al-ulama'i salihin. Dan juga telah datang dari perbuatan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama yang saleh. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyam, dan aku telah mengumpulkan satu juz berkenaan tentang masalah berdiri menyambut seseorang. Wa dzakartu fihi al ahaditha wal athar al waridata bi istihbabihi wa bin nahyi anhu. Dan aku pun menyebutkan di dalam juz tersebut, dalam risalah itu, hadis-hadis dan athar-athar yang datang yang menjelaskan tentang dianjurkannya, juga ada hadis-hadis dan athar yang melarang. Wa bayyantu dha'fa dha'if minha wa sihhata sahih. Dan aku menjelaskan yang dhaif dari riwayat tersebut dan aku jelaskan pula yang sahih. Wal jawab amma yutawahhamu minhu an-nahyu wa laysa fihi nahyun, dan menjawab, ya, sesuatu yang dianggap bahwa itu dilarang padahal tidak terlarang. Wa awdahtu dhalika kullahu bihamdillahi ta'ala, dan aku telah menjelaskan semuanya itu, ya, bihamdillah. Faman syakka fi syai'in min ahadithihi, maka barang siapa yang ragu terhadap sesuatu dari hadis-hadis tersebut, fal yutali'hu, maka hendaklah dia merujuk, melihat kitab tersebut. Yajidu ma yazulu bihi syakkuhu insyaallah ta'ala, maka akan hilang apa, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang akan menghilangkan keraguan pada dirinya insyaallah ta'ala. Walhasil, apa yang beliau sebutkan ini adalah permasalahan berdiri dalam hal menyambut. Di sana ada perbedaan antara al-qiyamu ilaihi atau al-qiyamu lahu. Berdiri untuk menyambut. Ya. Dalam artian kita berdiri untuk menghormati seseorang. Memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Berbeda antara hal ini dengan berdiri dalam rangka pengagungan. Ya, mengagungkan orang tersebut. Dan berlebihan dalam menyikapi orang ini. Atau disebut al-qiyamu lahu, berdiri lahu karena dia yang punya kedudukan. Sehingga kita berdiri memang dengan tujuan untuk mengagungkan dia. Setiap dia datang, mesti kita berdiri. Setiap datang, kita berdiri. Maka yang demikian, ini yang tidak diperbolehkan. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti hadis beliau yang datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yatamatsala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka menghormati seseorang dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Abi Daud, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu kama taqumul 'ajim, yu'azzimu ba'dhum ba'dha." Janganlah kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam. Mereka mengagungkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang yang paling memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pernah berdiri dalam hal menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam untuk mengagungkan beliau. Sama sekali tidak pernah mereka lakukan itu. Ya, yang demikian ini diharamkan. Seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian mereka. Ya, di kalangan raja-raja. Nah, sebelum raja itu masuk telah diumumkan bahwa paduka raja akan memasuki tempat ini. Berdiri. Iya kan? Berdirilah semuanya. Masuklah sang raja. Setelah raja duduk, baru mereka diizinkan untuk duduk. Ini yang diharamkan. Ya. Seperti pula keadaan sebagian mereka dalam hafalat, dalam upacara tertentu. Iya kan? Apabila ada seorang pejabat, apakah itu presiden atau yang semisalnya, nah, akan memasuki ruangan tersebut, maka mereka berdiri. Ya. Dan mereka tidak duduk sampai presiden atau pemimpin tersebut duduk. Ini yang diharamkan. Atau terkadang juga dilakukan oleh sebagian mereka di sekolah-sekolah. Kalau ada peneliti masuk misalnya. Ataukah guru akan masuk. Maka mereka semua berdiri. Menyambut sang guru. Ya, maka masuklah. Dalam keadaan mereka menyambutnya, dalam keadaan berdiri. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Diharamkan di dalam syariah. Namun berbeda keadaannya apabila ada seorang yang datang. Ya, dia tamu kita. Dia seorang musafir yang datang dari jauh untuk menziarahi kita misalnya. Atau dia orang yang punya kemuliaan. Lalu kita menyambutnya dengan berdiri. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Dan telah sahih dalam berbagai riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Fatimah datang maka beliau berdiri menyambut Fatimah. Demikian pula sebaliknya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat Fatimah maka Fatimah berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam kejadian Banu Quraizah. Pada saat Banu Quraizah kabilah Yahud telah ditundukkan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi penetap hukum terhadap mereka-mereka yang telah ditawan. Sementara Mu'adz berada di tempat lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan agar Sa'ad bin Mu'adz didatangkan. Maka pada saat Sa'ad bin Mu'adz datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian menyambut pimpinan kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Demikian pula pada saat kejadian Taubat dari 3 sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk. Ya, setelah sekian lama 50 hari mereka diboikot, dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin para sahabat, maka datanglah berita dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat dari langit yang mengabarkan tentang berita bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Ya, maka pada saat itu Ka'ab bin Malik mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sana telah berkumpul para sahabat bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka pada saat Ka'ab bin Malik datang, orang yang pertama yang berdiri menyambut Ka'ab bin Malik adalah Talhah bin Ubaidillah. Beliau datang menyambut Ka'ab bin Malik. Ini semua menunjukkan bahwa apabila maksud seorang berdiri untuk menyambutnya dalam rangka penghormatan, tidak mengapa yang demikian. bukan dalam rangka mengagungkan, bukan dalam rangka mengagungkan, maka hendaklah kita membedakan kedua permasalahan ini. Apabila ada seorang tamu yang datang, ya, yang dia punya jasa atau dia punya kehormatan, ya, bagi kita, maka kita datang. Atau dia lebih tua, kita berdiri untuk menyambutnya. Yang demikian ini boleh, bahkan disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faslun, pasal yang berikutnya. Fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil qira'ati fis shalah. Tentang hukum-hukum yang sangat bernilai, hukum-hukum yang berharga, yang hubungannya, yang ada hubungannya dengan membaca di dalam salat. Beliau berkata rahimahullah, ubaligh fi ikhtisariha. Saya di sini akan meringkasnya dengan sangat ringkas. Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqhi, karena permasalahan yang akan saya sebutkan di sini masyhur dalam kitab-kitab fikih. Minha annahu tajibul qira'atu fis salatil mafruḍati bi ijma'il ulama. Di antara permasalahan yang menyangkut membaca di dalam salat adalah wajib hukumnya. Membaca di dalam salat yang wajib. Wajib hukumnya membaca, ya, bacaan Al-Qur'anul Karim pada salat wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Bi ijma'il ulama, wajib hukumnya membaca Al-Qur'an. Tsumma qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Lalu kemudian yang wajib itu yang mana? Yang manakah yang wajib yang harus dibaca? Maka berkata Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas dari kalangan para ulama, mereka mengatakan tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli raka'atin. Wajib hukumnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wajib hukumnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wa qala Abu Hanifah wa jama'ah la tata'ayyanul fatihatu abadan. Sedangkan Abu Hanifah dan sekelompok daripada ulama mengatakan tidak wajib sama sekali membaca Al-Fatihah. Ya. Qala, mereka mengatakan, yakni kelompok yang kedua ini mengatakan, wa la tajibu qira'atul fatihati fir raka'atainil ukhrayain, dan tidak wajib membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang lainnya, dua rakaat yang terakhir. Nah, maka Abu Hanifah berhujjah dengan keumuman firman Allah, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Apa saja, tidak tertentu Al-Fatihah. Namun ini pendapat yang lemah, menyelisihi jumhur dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah wajib hukumnya, bahkan rukun untuk dibaca di dalam sholat, dan itu setiap rakaat. Tayyib, apa dalilnya kita wajib hukumnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat? Siapa yang tahu? Ndak ya akhi, ya muadzin, apa dalilnya? Kifla adri. Abu Musa, apa dalilnya wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat? Oke, hadis. Apa itu hadis Ubadah bin Shamit? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau dia membaca Al-Fatihah rakaat pertama, cukup kan? Nah, berarti sekali aja ya. Hah? Mana? Hadis ini mengatakan tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti cukup baca Al-Fatihah satu kali sudah cukup. Hadis ini tidak mengatakan fi kulli raka'ah, setiap rakaat. Tidak. Fahimti ya akhi? Semuanya deretan sini, yang santri dan yang bukan santri. Abang Nu'im. Iya, setiap rakaat. Dalil. Dari mana itu? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari sisi mana pendalilannya? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mereka mengatakan, "Sudah, Anda sudah membaca rakaat pertama." Ya. Yang tidak boleh kalau tidak ada sama sekali. Anda sudah membaca rakaat yang pertama. Ya. Dalam hadis ini hanya mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Anda sudah baca, sehingga tidak wajib rakaat yang kedua, tiga, keempat, enggak ada kewajiban. Allah yahdik. Siapa yang mengatakan sholal murad rakaat? Man qala ya akhi? Jalur kiri seluruhnya. Abu Farid. Faisal. Udaifa. Abu Rifqi. Hati dalil ya akhi. Nah, sudah pernah dibahas dulu. Ya, pada zaman dahulu kala. Berapa tahun yang lalu? Allahul musta'an. Mungkin antum masih ingat hadis dalam Umdatul Ahkam. Hadis al-musi'u salatahu. Hadis orang yang jelek salatnya, iya kan? Ketika ada seorang yang masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan apa? Kembali sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Dia sholat lagi. Kedua kali dia datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kembali sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Terus sampai yang ketiga kalinya, tetap saja Rasulullah SAW mengatakan, kembali ulangi lagi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza. Saya tidak bisa lagi yang lebih baik dari apa yang saya kerjakan ini. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Maka diajarkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qumta ila shalah fastaqbilul qibla fa asbighul wudu thumma astaqbilul qibla fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Terus disebutkan, ya, apa-apa yang menjadi rukun-rukun sholat yang harus dia kerjakan. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah? Thumma fa'al dhalika fi sholatika kulliha. Nah, kemudian kerjakan, ya, yang demikian itu pada sholatmu seluruhnya, seluruhnya, ya, yang beliau jelaskan pada rakaat yang pertama. Kemudian kerjakan itu yang kamu kerjakan di rakaat yang pertama itu pada semua sholatmu, yakni pada setiap, ya, kamu mengerjakan rakaat, setiap rakaat. Nah, maka ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis al-musi'u salatahu, orang jelek salatnya, adalah perkara-perkara yang wajib, bahkan rukun dari rukun-rukun salat. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Wassawabul awwal, dan yang benar adalah yang pertama. Faqad tadhaharat alaihi al-adillatu minas sunnah. Dan telah nampak dalil-dalil dari sunnah. Wa yakfi min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fil hadithis sahih. Dan cukuplah tentang hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. bahwa beliau bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, tidaklah sah salat yang tidak dibaca padanya ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Wa ajma'u 'ala istihbab qira'ati as-surati ba'da al-Fatihah fi raka'atay as-subhi wal ulayayn min baqi as-salawat. Dan mereka sepakat tentang dianjurkannya membaca surah setelah Al-Fatihah pada dua rakaat subuh. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah kita menambah dengan surah. Wal ula yaini min baqi shalawat, dan dianjurkan pula pada dua rakaat yang pertama dari salat-salat yang lainnya, salatul zuhur, dua rakaat yang pertama kita membaca Al-Fatihah ditambah dengan surah. Begitu pula al-asr, maghrib dan isya. Waqtalafu fi istihbabiha fi tsalitsati war-rabi'ah, dan para ulama berselisih apakah pada rakaat yang ketiga dan pada rakaat yang keempat juga dianjurkan membaca surah selain dari Al-Fatihah. Ya, ini diperselisihkan apakah boleh membaca surah. Wali Syafi'i fiha qaulan, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala memiliki dua pendapat dalam hal ini. Al-jadidu annaha tustahab, pendapat yang baru dari pendapat Al-Imam Syafi'i bahwa hal tersebut disukai, ini dianjurkan walaupun pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Wal-qadim annaha la tustahab, pendapat yang lama dari pendapat Al-Imam Syafi'i bahwa itu tidak disukai, tidak dianjurkan. Nah, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat barunya Al-Imam Syafi'i bahwa pada rakaat yang ketiga dan keempat juga dianjurkan membaca selain dari surah, selain dari Al-Fatihah. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari Syafi'iyah, wa idza qulna, dan apabila kita mengatakan innaha tustahabbu, bahwa surah selain dari surah Al-Fatihah tersebut dianjurkan, fala khilafa annahu yustahabbu an yakuna aqall min al-qira'ati fil ulayayn. Ya, berkata para pengikut Syafi'iyah, kalaulah dikatakan membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat selain Al-Fatihah itu dianjurkan, disukai, maka tidak ada perselisihan di kalangan kami bahwa disukai membaca surah, ya, pada rakaat yang ketiga dan keempat tersebut lebih sedikit dari bacaan yang dia baca pada rakaat yang pertama dan kedua. Artinya kalau dia ingin baca surah pada rakaat ketiga tidak mencukupkan Al-Fatihah, boleh, tapi yang dibaca lebih, ya, lebih sedikit tentunya. Nah, dibandingkan rakaat yang pertama dan kedua. Qalu, dan mereka mengatakan, wa takunul qira'atu fi tsalitsati war-rabi'ati sawa, dan hendaknya bacaan pada rakaat yang ketiga dan keempat sama pendeknya. Ya, sama maksudnya sama pendeknya. Wa hal yutawwilul ula 'ala tsaniyah? Nah, sekarang diperselisihkan apakah rakaat yang pertama lebih dipanjangkan daripada rakaat yang kedua bacaannya. Fiha wajhan, ada dua pendapat. Asahhuhuma 'inda jumhuri ashabina annahu la yutawwil. Yang paling sahih dari dua pendapat itu, ya, di kalangan sahabat-sahabat kami dari Syafi'iyah bahwa dia tidak memanjangkan yang pertama dari yang kedua. Wa tsani wa huwa sahih 'inda al-muhaqqiqin annahu yutawwil. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang sahih dari kalangan ahli tahqiq, bahwa dia memanjangkan yang pertama dari yang kedua. Ini yang sahih. Ya. Jadi dalam hal membaca surah, kalau salat itu dua rakaat, maka dianjurkan membaca surah pada rakaat pertama dan kedua. Kalau sholat tersebut lebih dari 2 rakaat, maka pada rakaat yang ketiga dan yang keempat boleh tidak dibaca kecuali Al-Fatihah. Tapi kalau dia ingin membaca tambahan dari Al-Fatihah, dia ingin menambah surah, boleh dia menambahnya, tapi hendaklah yang dia baca lebih sedikit dibandingkan rakaat yang pertama dan kedua. Kemudian hendaknya bacaan yang pertama pada rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Ya, hendaklah lebih panjang. Inilah yang dipilih. Wa huwal mukhtaru lil haditsis sahih. Dan inilah pendapat yang terpilih berdasarkan hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan yang pertama apa-apa yang beliau tidak memanjangkannya pada rakaat yang kedua. Ini pendapat yang sahih. Ya. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa faidatuhu ay yudrikal mutaakhiru ar-raka'atal ula. Dan faidahnya, kenapa rakaat yang pertama itu dipanjangkan? Agar kemudian orang yang terlambat bisa mendapati rakaat yang pertama karena panjangnya. Nah, bahkan pernah ada salah seorang sahabat yang ikut sholat di rakaat yang pertama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah sholatul zuhur. Maka sholat sahabat ini batal. Maka dia keluar dan hendak membuang hajah. Sehingga dia berangkat untuk membuang hajah. Setelah dia membuang hajah, dia kembali dan berwudu. Setelah berwudu, dia kembali ke masjid dan beliau masih mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang pertama. Subhanallah, demikian lamanya. Ya. Kalau salatnya orang-orang sekarang, ya, kita dari rumah terdengar telah dikumandangkan iqamah di masjid. Maka kita berangkat dari rumah. Sampai ke masjid, loh, sudah salam. Ya. Sudah salam. Wah, bukan main cepatnya. Nah. Ini rakaat pertama. Dia masih mendapati rakaat yang pertama. Nah, dan ini tentunya ikhwan dalam hal-hal salat wajib hendaklah imam lebih mengerti keadaan makmum. Mengetahui keadaan mereka, hajat mereka. Sebab di belakang imam tersebut ada orang yang punya hajah, ada orang yang tua, ya. Dan orang sakit mungkin ada, sehingga hendaklah dia menyesuaikan dengan keadaan makmum tersebut. Berbeda apabila dia sholat sendiri, fal yusalliha masya, maka dia boleh memanjangkan, fal yutawwilha masya, dia boleh memanjangkan sekehendaknya. Wallahu a'lam. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza adrakal masbuq ma'al imam ar-raq'atayn al-ukhrayayn min adh-dhuhri aw ghairiha, maka apabila seorang masbuq yang terlambat salat dia mendapati bersama imam, ya, 2 rakaat dari salatul zuhur atau yang lainnya, 2 rakaat yang terakhir. Jadi dia hanya mendapati imam 2 rakaat terakhir, berarti dia harus mengqada 2 rakaat yang berikutnya. Thumma qama ilal ityan bima baqiya alaih. Kemudian dia berdiri untuk mengerjakan apa yang tersisa baginya dari sholat yang dia tertinggal. Ustuhibba ayyakra surah. Maka dianjurkan kalau dia membaca surah. Qala al-jamahiru min ashabina, berkata mayoritas dari sahabat-sahabat kami, hadza alal qaulain. Ini berdasarkan 2 pendapat. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan hadza ala qawlihi yaqra'u as-surah fil ukhrayain, amma 'ala al-akhar fala. Ini berdasarkan pendapat kalau dia membaca surah pada 2 rakaat yang terakhir. Adapun berdasarkan pendapat yang dia tidak boleh membaca surah pada rakaat yang terakhir, maka tidak boleh. Wassawabul awal, yang benar adalah pendapat yang pertama, ya, yaitu bolehnya dia membaca surah. Li'alla takhluwa salatuhu min suratin, wallahu alam, agar kemudian tidaklah kosong salatnya itu dari surah yang dia baca. Jadi kalau dia mengikuti imam rakaat yang ketiga dan keempat, mungkin imam tidak membaca surah, ya. Nah, kalau dia pada rakaat yang ketiga dan keempat juga tidak membaca surah, sehingga dia tidak sama sekali membaca surah. Nah, walhasil wallahu a'lam bissawab dalam hal ini, ya, apabila dia hendak membaca surah boleh, silahkan, karena boleh pada rakaat yang ketiga dan keempat membaca surah. Nah, ya, adapun kalau dia tidak membaca surah sebab dia berada di rakaat yang ketiga dan keempat, kita pun tidak boleh mengatakan bahwa sholatnya batal. Nah, atau dia mengerjakan perbuatan yang haram. Namun kalau dia membaca yang demikian ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Hadza hukmul imam wal munfarid. Ini hukum bagi imam sholat ataukah seorang yang hendak sholat sendirian. Ya, bukan hukum makmum. Kalau makmum punya hukum tersendiri. Ini yang beliau sebutkan setelahnya. Amal makmum, adapun hukumnya makmum, fa in kanat salatuhu sirriyatan. Kalau salat yang dikerjakan adalah salat yang dikecilkan suara, salat sirriyah. Seperti salat zuhur dan salat asar. Wajabat alaihi al-fatihatu wastuhibba lahu surah. Maka wajib bagi makmum membaca al-fatihah dan dianjurkan bagi dia membaca surah. Karena suara dikecilkan. Ya, makmum boleh membaca al-fatihah dan surah. Wa in kana jahriyah. Namun kalau salatnya salat yang dikeraskan suaranya. Fa in kana la yasma'u qira'at al-imam quriha lahu qira'at as-surah. Kalau dia tidak mendengarkan bacaan imam, ya. Kalau dia mendengarkan bacaan imam, afwan, fa in kana yasma'u qira'at al-imam quriha lahu qira'at as-surah. Apabila dia mendengarkan imam membaca, ya, sampai kepadanya dia dengarkan imam baca al-fatihah, imam membaca surah, maka dibenci, ya, bagi dia untuk membaca surah. Bahkan tidak boleh, tidak diperbolehkan bagi dia membaca surah sama sekali, ya, terkecuali al-fatihah, karena asal hukumnya dia wajib untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, dia wajib mendengarkan, menyimak. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan padanya Al-Qur'an, maka hendaklah simak, dengarkan dan diamlah. Itu asal hukumnya. Kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh membaca Al-Qur'an Al-Karim. Terkecuali Al-Fatihah karena adanya dalil yang khusus berkenaan tentang hal ini. Keumuman hadis dari Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, sehingga dia tetap wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Wa fi wujubil Fatihati qaulan, dan tentang wajibnya membaca Al-Fatihah ada dua pendapat. Asahhuhuma tajib. Yang paling sahih dari dua pendapat itu adalah wajib membaca Al-Fatihah walaupun pada sholat yang dijaharkan. Wa tsani la tajib. Ada pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan imam, kita sebagai makmum, yang wajib yang kita baca adalah bacaan Al-Fatihah saja. Selebihnya kita tidak boleh membaca. Dan wajib mendengarkan bacaan imam. Wa in kana la yasma'ul qira'ah. Namun kalau dia tidak mendengarkan bacaannya imam karena jauhnya atau suara imam yang kecil sehingga dia tidak mendengarkan sama sekali. Fas sahih wujubul Fatihah wastihbabus surah. Maka yang sahih wajib dia membaca Al-Fatihah dan dianjurkan baca surah. Hukumnya sama seperti hukum ketika salat sirriyah. Kenapa dia membaca Al-Fatihah dan surah? Karena imam tidak mengeraskan bacaannya. Maka demikian pula hukumnya ketika dia tidak mendengarkan bacaan imam walaupun pada sholat yang dikeraskan suara. namun dia di tempat yang jauh misalnya, karena banyaknya orang, tanpa mikrofon, dia tidak mendengarkan sama sekali. Maka dia membaca surah. Waqila la tajibul fatihah. Ada yang mengatakan tidak wajib membaca al-fatihah. Waqila tajibu wa la tustahabbu surah. Ada juga yang mengatakan wajib al-fatihah, surah yang tidak dianjurkan. Namun yang sahih pendapat yang pertama. Ya. Wajib membaca al-fatihah dan boleh membaca surah. Wallahu a'lam. Permasalahan yang berikutnya. Watajibu qira'atul fatihati fit takbiratil ula fi min salatil jinazah. Dan wajib membaca al-fatihah pada takbir yang pertama dari salat jenazah. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, takbir pertama al-fatihah. Takbir yang kedua salawat. Takbir yang ketiga doa. Ya. Wa amma qira'atul fatihati fi salatin nafilah fala budda minha. Adapun membaca al-fatihah pada salat-salat sunnah, hukumnya harus. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, ya kan salat sunnah saja. Kalau salatnya salat sunnah berarti al-fatihahnya juga sunnah. Tidak. Bedakan. Salatnya salat sunnah. Jika kamu ingin mengerjakannya. Kalau kamu sudah mengerjakannya, di dalam sholat sunnah itu ada yang wajib, ada yang rukun. Yang kalau tidak dikerjakan, tidak sah sholat sunnahnya. Ya, termasuk di antara yang rukun adalah al-fatihah. Nah, sehingga kalau kamu ingin mengerjakan sholat sunnah, baca al-fatihah, rukun. Harus dibaca. Waqtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Ya, hanya yang berselisih para sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah dalam hal menamakan al-fatihah pada sholat sunnah, al-fatihah itu hukumnya apa? Ya. Apakah wajib atau syarat ataukah rukun? Mana yang benar? Faqala al-qaffal tusamma wajibah. Ya. Al-qaffal mengatakan dinamakan al-fatihah itu wajib hukumnya. Waqala sahibuhu al-qadhi Husain, sedangkan sahabatnya atau muridnya Al-Qadhi Husain mengatakan tusamma syaratan. Hukum membaca Al-Fatihah adalah syarat. Wa qala ghairuhuma, yang lainnya mengatakan tusamma ruknan wa huwal adhar. Dinamakan rukun, bukan wajib, bukan syarat, tapi rukun, dan inilah yang paling nampak. Dan itu pendapat yang paling sahih, wallahu a'lam. Jadi, kata beliau mereka berselisih. Al-Fatihah ini dinamakan apa? Di dalam sholat. Apakah wajib atau syarat atau rukun? Kalau kita mengatakan wajib, kalau kita mengatakan wajib, ya, berarti kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Paham ya? Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Karena dia meninggalkan satu hal yang hukumnya wajib. Tapi kalau dia berstatus sebagai rukun, begitu dia tinggalkan, maka sholatnya batal. Ya. Karena rukun itu lebih tinggi tingkatannya dari wajib. Setiap rukun hukumnya wajib, namun tidak setiap wajib itu statusnya sebagai rukun. Rukun itu ibaratnya kerangkai, ya, pondasi atau tiang. Kalau tiangnya itu dirobohkan, jatuh semuanya, bangunannya jatuh, ya, batal. Nah, berbeda misalnya kalau wajib, ibaratnya seperti dinding-dinding masjid. Nah, kalau nggak ada dindingnya, ya salah bangunannya. Tapi tetapkah berdiri bangunan itu? Iya tetap, karena ada pondasinya. Bisa difahami ya? Nah, jadi wajib. Kalau ditinggalkan, haram hukumnya. Tapi, belum tentu amalan tersebut batal. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun begitu ditinggalkan, maka batal amalan tersebut. Ya. Yang membedakan antara syarat dengan rukun, perbedaannya adalah kalau syarat di luar dari ibadah tersebut. Di luar dari ibadah. Walaupun ada sangkut pautnya dengan ibadah itu. Berbeda dengan rukun. Rukun itu dikerjakan di dalam ibadah, bersatu dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Seperti berwudu misalnya. Ya. Apakah berwudu dikerjakan dalam sholat? Tentunya tidak, di luar sholat. Kenapa? Karena dia sebagai syarat. Iya kan? Oleh karena itu di luar sholat. Tapi berhubungan dengan sholat, hanya dikerjakan di luar. Nah, tapi kalau sesuatu itu dikerjakan di dalam sholat, ya, yang hubungannya dia bahagian dari sholat itu, maka itu rukun. Oleh karena itu pendapat yang benar dalam hal ini adalah Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun as-shalah. Bukan hanya wajib dan bukan pula syarat. Wal-ajizu anil fatihati fi hadha kullih ya'ti bibadaliha. Orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ini sekarang permasalahan yang berikutnya yang beliau sebutkan. Hukum orang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kata beliau, orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, ya, dalam perkara ini semua, maka hendaklah dia mendatangkan gantinya. Apa itu gantinya? Fayaqra'u biqadariha min ghairiha min al-Qur'an. Maka hendaklah dia membaca sesuai dengan kadar Al-Fatihah itu, seukuran Al-Fatihah yang lain dari Al-Qur'anul Karim. Nah, yang lain dari Al-Quran. Karena Allah mengatakan, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran Al-Karim. Kalau dia enggak baca Al-Fatihah, kalau dia tidak menghafal Al-Fatihah, nah, namun dia menghafal, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Maka baca itu. Ya. Atau yang lainnya, maka baca syukuran Al-Fatihah. Fa illam yuhsin atabi qadariha min al-azkar. Namun kalau dia juga tidak bisa membaca surah yang mana saja. Ya. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak menghafal apapun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dia baru masuk Islam sehingga sulit bagi dia sementara dia harus mengerjakan salat. Maka dalam hal ini kata beliau, hendaklah dia mendatangkan yang seukuran dengannya dari zikir-zikir. Kat tasbihi wa tahlili wa nahwihima. Seperti tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan yang semisalnya. Ya. Dan di sana ada riwayat yang dihasankan Al-Albani rahimahullah dalam hal ini. Beliau sebutkan itu dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Dari hadis Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Ketika ada seorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, apa yang harus dia ucapkan? Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala hawla, Wala quwata illa billah. Maka dia mengulang-ulangi itu. Fa'illam yuhsin syai'an. Kalau dia tidak bisa sama sekali, enggak bisa baca Quran, ya, tidak menghafal satu pun ayat dari Al-Quran, tidak tahu pula dia berzikir. Ana baru masuk Islam. Ucapkan Subhanallah, enggak bisa. Enggak bisa. Orang ajam. Nah. Ya. Apa kata beliau? Waqafa biqadril Fatihah, ya. Maka dia berdiri saja. Dia berdiri, ya, sambil memperkirakan ukurannya Al-Fatihah. Jadi berdiri aja. Diam. Nah. Subhanallah. Masa subhanallah yang enggak bisa gitu. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak bisa. Sudah suruh berdiri aja. Ya. Kalau bisanya subhanallah, ya sudah subhanallah itu aja yang antum baca. Ya. Baca itu aja terus seukuran dengan Al-Fatihah. Wallahu thumma yarka, kemudian dia ruku', wallahu alam. Ya. Kalau dia enggak bisa itu, tapi dia faham artinya, bolehkah dia membaca selain dari bahasa Arabnya? Segala puji bagi Allah, ya, Rabb semesta alam, dan seterusnya. Yang sahih tidak diperbolehkan. sebagaimana yang telah kita jelaskan dari pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.